Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Melanjutkan kajian kita pada kitab As-Sirah An-Nabawiyah fi Dawhil Masadir Al-Asilah karya Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Mahdi Rizqullah Ahmad waffaqahullahu ta'ala. Pembahasan kita masih pada awal masa kecil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada pembahasan yang kelima yang diberikan judul oleh muallif al-mabhats al-khamis radha'atun nabi atau radha'atur rasul sallallahu alaihi wasallam, masa penyusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berkata muallif hafizallahu ta'ala, ishtahara 'inda ahli al-maghazi wa siyam anna mimman arda'nahu Halimah bintu Abi Zuhayr as-Sa'diyah hina akhadathu ma'aha ila badiyati qaumiha fa aqama ma'aha nahwa arba'a sinin thumma raddathu ila ummihi. Kisah yang masyhur di antara atau di sisi ahlul maghazi, ahli sejarah atau sejarawan, bahwasanya di antara wanita-wanita yang menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Halimah bintu Abi Zuhayr, istri dari Haris atau Al-Haris bin Abdul Auza atau yang dikenal dengan Abu Tabsyah. Wa hiya Sa'diyah Halimah binti Abi Ru'ayh As-Sa'diyah. Hina akhadathu ma'aha ila badiyati qaumiha, yaitu ketika dibawa olehnya bersamanya menuju perkampungan kaumnya, yaitu Bani Sa'diyah. Maka tinggal bersamanya selama 4 tahun, kemudian dikembalikan ke ibunya. Ini ringkasan kisah yang masyhur tentang masa penyusuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata muallif, laqad taqarrada Ibnu Ishaq bi riwayat khabari irda'i Halimah Rasul Halimah الرسول صلى الله عليه وسلم وإقامته معها في بادية بني سعد. ابن إسحاق رحمه الله تعالى satu-satunya yang meriwayatkan berita atau riwayat tentang penyusuan Halimah terhadap Rasul صلى الله عليه وسلم dan juga masa iqamahnya, masa tinggal bersamanya di perkampungan Bani Sa'ad. Akan tapi hakama muhaqqiqa sirah Ibn Hisham wa Syaikh Al-Albani bi ba'di isnad hadha al-khabar. Akan tapi dua muhaqqiq kitab sirah Ibn Hisham dan juga Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitabnya Hibar Anil Hadith An-Nabawi wa Sirah, juga dalam kitab-kitab beliau seperti Ta'liqat ala Ibn Hibban dan juga kitab yang lainnya, Syekh rahimahullah ta'ala memberikan sanad dari kisah Halimatu As-Sa'diyah. Karena banyak riwayatnya dan mayoritasnya adalah seperti apa namanya sanadnya dhaif. Perlu diketahui bahwasanya sanad yang dhaif belum tentu matannya dhaif. Dan tapi jika matannya dhaif, maka begitu pula sebaliknya, belum tentu ketika kita lihat sanadnya sahih, tapi ternyata matanya muntah. Ini bisa saja terjadi. Maka di sini disebutkan bahwasanya bidhafi isnadi, sanadnya lemah. Belum tentu hadisnya lemah. Ini yang masuk di antara ahli sejarawan atau di antara sejarawan. Bagaimana kisahnya? Nas riwayat Ibnu Ishaq al-Ati. Inilah kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah taala. Kanat Halimatu bintu Abi Zu'aid As-Sa'diyah ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam allati arda'athu. Inilah kisah Halimah bintu Abi Zu'aid As-Sa'diyah, yaitu ibu persusuan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tahaddatha annaha kharajat bihi min baladiha ma'a zawjiha wa ibnin laha shaghirun tarda'uhu fi niswatin min bani Sa'd bin Ba' taltamisu ruda'a. Bahwasanya ketika itu Halimah keluar dari kampungnya bersama dengan suaminya dan juga anak yang masih kecil, yang masih disusui oleh wanita-wanita dari kalangan Bani Sa'd bin Ba'. Mereka juga mencari pergi keluar untuk mencari taltamisu ruda'a, orang atau bayi yang bisa disusui. Mereka keluar dari perkampungannya, keluar ke kota mencari bayi-bayi yang mau disusui. Qala, kata Halimah, wa dzalika fi sanati Syahba. Ya, dan itu terjadi pada masa panceklik. Sana Syahba artinya tahun panceklik. Lam tubqi lana syai'an, yang tidak menyisakan sedikit pun syai'an. Isyaki annaf tufidu al-umum dalam kaidah usulnya. Tidak ada penafian sesuatu dalam siap nabi, maka ini umum seluruh. Lampun kirana syai'an, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada buah-buahan, kan sedikit, kering. Fakharajtu ala atanin li qamra'a ma'ana syarikun lana. Maka aku keluar menunggangi keledai betina. Atan ini adalah betina, keledai betina. Atanin li qamra. Qamra itu nama warna yang artinya berwarna keputihan, warna kebulan-bulanan. Qamra artinya berwarna keputihan. Jadi Halimah bin Sa'diyah menunggangi keledai betina yang berwarna keputihan. Wa ma'ana syarikun lana, dan juga bersama kami ada unta-unta. Syarik itu unta yang sudah tua renta, unta jompo, unta yang sudah berumur 40-50 tahun. Ini namanya syarikun. Dalam bahasa Arab, setiap umur, masa umur hewan itu ada namanya tersendiri. Ada namanya tersendiri. Bahkan yang laki-laki ini, yang perempuan itu berbeda-beda. Inilah apa namanya keindahan bahasa Arab dan juga keluasan apa khazinah kosakata bahasa Arab. Wa ma'ana syarikun lana, dan bersama kami unta yang sudah berumur lemah. Wallahi ma tabiddu bi qutratin, demi Allah, kata Halimah, ma tabiddu bi qutrah, tidak turun satu tetes pun dari susunya. Wallahi ma tabidu bi qutrah. Karena dalam masa pandemi susah cari makan, diiringi dengan keadaan dia yang tidak bisa menyusui anaknya karena kering susunya. Wa ma lana mulailuna ajma' min safiyina alladhi ma'ana. Bahkan kami kadang tidak tidur karena bayi kami kelaparan, tidak bisa dikasih susu. Min bukaihi min alju, dikarenakan manis kelaparan. Wa ma fi sadyaya ma yughni, dan juga tidak ada pada kedua dadaku yang bisa mencukupi. Wa ma bi sharikina ma yughni, dan juga tidak ada pada unta-unta kami yang bisa diambil susunya seperti perah untuk diberikan kepada bayi kami. Karena kering untanya, untanya juga terkering. Walakin aku narjul ghaiz wal faraj, akan tapi kami mengharapkan pertolongan dan kelapangan pada Allah Subhanahu wa taala. Fakharajtu au fakharajat fakharajtu an adani tilka. Nah, kemudian aku keluar pergi dengan keledai ketiganya. Falaqad adamtu birrahbi hatta shaqqa dhalika 'alayhim da'fan wa ajaba. Pergi sampai ke kota tujuan, akan tapi sampainya sangat lama karena hewan tunggangannya sudah tua renta. Adamtu birrahbi hatta shaqqa dhalika 'alayhim. Bersama rombongan orang-orang yang pergi ke kota, Halimah bersama keluarganya ini di belakang karena tunggangan mereka lambat, sehingga ini memberatkan rombongan yang lain. Ini jalannya kok lama sekali, ditunggu sampai-sampai. Hatta syaqqa 'alaihim da'fan wa ajaba, ini sampai menyulitkan mereka. Hatta qadimna Makkah, sampai di akhirnya dari Thaif sampai ke Makkah. Nalkan isur roba'a, kami mencari-cari bayi yang mau disusui. Fama minna imra'atun illa wa qaturidu alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fata'bahu idha kila laha innahu yatim. Maka tidak ada seorang wanita pun kecuali dia telah disodorkan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, tapi mereka enggan. Wanita-wanita yang datang pergi dari Thaif bersama Halimah dan lainnya, pergi ingin mencari bayi-bayi yang mau disusui. Maka setiap kali wanita tadi disodorkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dikatakan kepada mereka bahwasanya bayi ini adalah bayi anak yatim, maka mereka menolak. Mengapa? Wadzalika anna inna ma kunna narjul ma'ruf min ahli sawi, dikarenakan kami itu sungguhnya mengharapkan al-ma'ruf, yaitu fulus, yaitu harta, yaitu tahta, dari Abu Sobi, dari ayahnya si bayi tadi. Kalau misalnya yatim dari mana? Bakunna nakul yatim, maka kami selantiasa jika disodorkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu, kata ini adalah seorang anak yatim. Wa ma'asan tasna'a ummuhu wa jadduhu, maka apa akan yang akan diperbuat oleh ibunya atau kakeknya? Kakeknya sudah tua pasti, tidak bisa mencari uang. Ibunya sudah pasti, apa yang akan dilakukan oleh ibunya dan kakeknya? Fakuna naqrabu li dzalik, maka kami tidak suka karena itu. Pemabakiyat imra'atun qadimat ma'i illa akhadat rabi'an ghairi, maka seluruh wanita yang bersama dengan Halimah tadi seluruhnya sudah membawa bayi masing-masing, sudah mendapatkan bayi kecuali aku, kata Halimah. Falamma ajma'na al-intilaq qultu li sahibi wallahi inni al-aqrabu an arji'a baina sawahibi wa lam akhudhu rabi'an. Maka ketika mereka berkumpul, Halimah berkata kepada temannya, demi Allah, Sungguh aku tidak senang kembali bertemu dengan teman-temanku dalam keadaan aku tidak mengambil satu bayi. Wallahi la adhabanna ila dhalika al-yatim fala akhudhannahu. Demi Allah, aku akan pergi menemuinya, menemui anak yatim tadi, dan aku akan mengambil. Qala la 'alaika an taf'ali. Tafadhal, tafadhali, ambil aja, silakan. Asa Allah yaj'al lana fihi barakah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kami atau kita padanya, yaitu pada Nabi Muhammad SAW ini barakah. Qala fa dhahabtu ilayhi fa aqasduhu, maka aku datang kepada keluarganya dan mengambil. Wa ma hamalani ala ahdi illa anni lam ajid ghayrahu. Tidak ada faktor yang mendorong aku untuk mengambilnya kecuali dikarenakan tidak ada yang lain. Tinggal itu sisanya. Qala fa lamma aqadtuhu raja'tu bihi ila rahli. Setelah aku mengambilnya kembali ke hewan tunggangan. Lama wadatuhu fi hijri akbal alaihi sadiyaya bimasa'a min laban. Maka ketika aku letakkan dia di pangkuanku, maka secara otomatis dia langsung mencari kedua dadaku. Bimasa'a min laban, dan mengambil atau meminum dari susu. Fasa dibahatta rawiya. Maka dia minum sampai kenyang. Wasa dibama'ahu akuhu hatta rawiya. Dan juga anaknya yang satunya yang dia bawa tadi, yang akan menjadi saudara sepersuannya, minum juga dari susu sebelahnya. Hatta rawi hatta syabi'a summa nama. Sampai kenyang kemudian tidurnya tertidur. Wa ma kunna nanamu ma'ahu qabla dhalik. Dan kami sebelumnya belum pernah merasakan nikmatnya tidur sebelum ini dikarenakan kelaparan. Tapi setelah Halimah mengambil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendadak, ya, penuh susu. Bahkan untuk saudara sepersuannya masih ada, ya, masih bisa dan sampai kenyang hingga ada keduanya tertidur. Wa qama zawji ila syaribina tilka. Maka kemudian suamiku, yakni Al Haris bin Abdul Uzza, pergi mendatangi syarif, yakni unta yang tadi kita tunggangi. Fa idza innaha la hafil, kami dapati unta yang tadi penuh perutnya, siap diperah, dipenuhi oleh susu. Fa haliba minha hatma syariba wa syaribtu ma'ahu hatta intahayna rayyan sawa syabi'a. Maka kemudian kami mengambil susu tadi, unta yang keluar renta tadi, maka minum. Fasyaribtu ma'ahu hatta intahayna rayyan wa syabi'a. Maka kami dan aku dan suamiku minum dari susu itu sampai kenyang. Fabidna bi khairi lailatin, maka kami bermalam dengan sebaik-baik malam. Ini adalah penggalan dari kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala dan kitab Sirah dengan sanad yang dhaif. Tsumma dzakarat halimatu qisatu syaqqi sadrihi wa ma fiha min mu'jizah. Kemudian kisahnya sangat panjang riwayatnya. Hingga akhirnya kisah tersebut bersambung dengan kisahnya pembelahan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ada mukjizat yang ada di kisah tersebut. Kata Malik rahimahullah, wa ala rahmi mimma qila fi isnad hadha khabar illa anna mimma la syakka fihi thubut istirda'i Rasul sallallahu alaihi wasallam fi badiyati Bani Sa'ad. Walaupun dikatakan bahwasanya sanad berita tadi atau riwayat tadi adalah sanad yang dhaif, illa anna mimma la syakka fihi, melainkan akan tapi ada tidak ada keraguan badannya tentang tetapnya riwayat yang menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam disusui di perkampungan Bani Sa'ad. Walaupun dari ceritanya sanadnya dhaif, tapi ada riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disusui di perkampungan Bani Sa'ad oleh Halimah bintu As-Sa'di. Wajarika dianna riwayat as-sahih tattafiku ma'a riwayat Ibn Ishaq fi anna hadithat syakhi sadr qad wa'at lir rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaghirun mustarbiun fi badiyati Bani Sa'd. Dikarenakan riwayat yang sahih ini sepakat sama dengan riwayat yang Ishaq yang kita katakan tadi, belum tentu sanadul dhaif tapi matanya. Tetapi kumah riwayat Ibn Ishaq fi anna hadithat asyad sadr fatwa fa'ad li Rasul. Bahwasanya kisah pembelahan dada Rasul ketika masa kecil dalam keadaan masih menyusui di perkampungan Bani Sa'd, ini adalah riwayat yang sahih. Ada riwayat. Tetapi detail ceritanya yang disebutkan oleh Ibn Ishaq yang tadi kita bacakan cuplikannya itu adalah sanadnya sahih. Wa kadzalika riwayat Al-Hakim Ahmad bin Ishaq fi hadis ana da'watu Abi Ibrahim wa istarda'tu fi Bani Sa'd bin Bakr. Dari riwayat lain menjelaskan riwayat yang sahih. Dalam hadis dikatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ana da'watu Abi Ibrahim. Aku adalah istijabah dari doanya Nabi Ibrahim. Aku adalah bagian dari doanya Nabi Ibrahim, yaitu ayahmu Ibrahim. Wastarta'tu fi Bani Sa'd bin Bakr, dan aku juga pernah menyusui di perkampungan Bani Sa'd bin Bakr. Dan juga ada hadis lain dengan sanad yang hasan dari Ibnu Ishaq. Qala waqdu hawazan li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil ti'ana hina munsalikuhu min Bunai. Ada riwayat yang menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disusui di Bani Sa'd. Itu ketika kelompok Hawazan, Bani Hawazin datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam di Ji'ran ketika selesai atau setelah perang Hunain, yaitu pada tahun 8 Hijriah. Dikatakan oleh Bani apa orang yang datang, utusan yang datang dari Hawazin, innama fil khadair ay arusul amma tuka wa khalatuka wa hawadinuka allati kunna yakunnaka. Bani Hawazin tadi menceritakan dan mengingatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara para tawanan Hawazin ini ada bibi-bibimu, baik bibi dari ibumu atau dari ayah, dan juga ada pengasuh-pengasuhmu yang belum pernah mengasuh engkau wahai Muhammad. Maka dari berita ini isyarat bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah disusui di Taif, ya, tepatnya di Hawazin, Bani Hawazin, yang mana di antara kabilah Hawazin ini ada Bani Sa'd, yaitu kaumnya Halimah bintu Abi Duhaib As-Sa'diyah. Wa rawi Ibnu Sa'd anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana mustardi'an fi Bani Sa'd bin Bakr, wa fi riwayat al-ukhra li Ibnu Sa'd anna umma Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a'atku ila Sa'diyah allati arba'atku. Dan riwayat lain disebutkan bahwasanya ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu Aminah menitipkan anaknya kepada Bani Sa'diyah untuk disusui olehnya. Wa yudhafu ila hadhihi al-athar allati tadullu ala maji'i abawayi Rasul bin ar-Radha'a ilayhi wa tu'arifu ala Shayma ukhtuhu min ar-Rabi'ah min ar-Radha'a allati ji'a bi hadhihi min usra ghazwat Hunain. Juga ada riwayat yang lain yang menguatkan ini, yaitu ketika didatangkan dua orang tua susuan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepadanya dan diperkenalkan bahwasanya ada saudarinya, saudari persusuannya yang bernama Saimah bin Haris. Kakaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam persusuan. Alati ji'a biha min asra ghazwati Hunain, ketika itu termasuk dalam bagian wanita-wanita yang di tawan ketika perang Hunain. Dan Saimah ini merupakan anaknya Halimah yang ikut mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika itu dikisahkan bahwasanya Saimah ini menggendong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kecil kemana-mana, menemani main. Bahkan suatu saat pernah Rasul menaiki punggung apa Syaimah dan menggigit lehernya sehingga membekas. Dan itulah yang nanti ketika Syaimah datang menjumpai Rasulullah SAW menunjukkan bahwa ini ada bekas gigitanmu, apakah kau masih ingat dengan itu? Nah, itu adalah di antara kisahnya yang nanti akan kita sampaikan juga pada waktunya, itu ketika Ghazwatul Hunain. Wa khilal hayatihi fi ri'ayati Halimah Sa'diyah waq'at lin Nabi sallallahu alaihi wasallam irhasar dalla ala barakatihi wa inayatillahi bihi wa hifzihi lahu. Sepanjang pengasuhan bersama Halimah Sa'diyah terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kejadian-kejadian di luar nalar. Kejadian-kejadian yang aneh, yang menunjukkan atas keberkahannya dan juga perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Begitu pula perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada Muhammad kecil sallallahu alaihi wasallam. Wa asharu ma rawa fi dzalika hadis Halimah Sa'diyah at-Tawil al-Masyhur. Dan yang paling masyhur adalah yang riwayat yang pernah yang dari kita ceritakan, yang riwayat yang panjang dan masyhur. Alladzi fihi annahu bi hulul Muhammad sallallahu alaihi wasallam 'alaiha durra sadyuha al-laban. Fartawa minhu Muhammad wa ibnuha alladzi kanat tahmiluhu ba'da an kana yabki min al-ju'i li jafafi sadyi ummihi. Yaitu kejadian apa? Yaitu ketika kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada keluarga Bani Sa'ad, atau keluarga Halimah, tiba-tiba penuh kedua dada Halimah penuh dengan susu. Fartawa tirtawa yartawi dalam bahasa Arab itu artinya syabi'a syariba wa syabi'a. Jadi tidak dikatakan irtawa kecuali minum dalam sampai kenyang atau minum sampai puas. Irtawa Muhammadun, irtawa fulanun, irtawa fulanun al-ma'a, artinya dia minum, fulan tersebut minum sampai kenyang. Bukan hanya sekedar minum, ini merupakan keindahan bahasa Arab. Satu kata maknanya double. Syariba wa syariba. Fartawa minhu Muhammadun, maka Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga anaknya minum sampai kenyang. Alladzi kana tahmiluhu ba'da an kana yabki, yang mana sebelumnya dia nangis dalam keadaan kelaparan dikarenakan kedua dada ibunya kering. Wala yanamu wa ahlu, dan juga tidak tidur dia dan juga keluarganya. Wa amtala'a dhahru rahilatiha bil laban ba'da an kana yabisa, dan juga susu dari hewan tunggangannya dipenuhi yang sebelumnya kering, maka dia bisa minum dan juga suaminya bisa minum sampai kenyang, sehingga untanya tadi yang tadinya lemas, lesu, jompo, tiba-tiba jadi kuat, jadi segar, bahkan bisa menandingi unta-unta yang muda-muda. Unta-unta yang tadinya di depan tasiru fi muqaddimatir raqbi, dia bisa menyusul unta-unta yang muda tadi sehingga berada di posisi terdepan. Unta jumbonya badan kanat ajizah tasiru fi muakhiratir ruban, yang mana sebelumnya dia lemas di belakang. Wa haythu mahallat aqdam Halimah tajidu mar'a khosba fatasba wa la tajid aqdam ghayraha syai'a wa kana yanmu nu'uman sari'an wa la yashbah numuwal ilman wa la yushbihu numuwal ilman. Begitu pula domba-domba mirip Halimah, ditemuinya domba-domba tadi makannya lahap, bahkan tidak ditemui pun domba-domba yang seperti milik Halimah. Bahkan perkembangannya sangat pesat. Yang lain di umur sekian beratnya masih berapa kilo, yang punya Halimah ini tiba-tiba perkembangannya sangat pesat. Ini diantara berkah menyusui Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmah dibalik ini? Berkata Malik hafizahullah ta'ala, menukilkan dari kitab Tarabul Unuf karya Imam As-Suhaili, beliau mengatakan hikmah penyusuan Rasulullah SAW di perkampungan Bani. Karena adatul khabar minal Arab ayasardiu abna'ahum fil badwi, merupakan kebiasaan orang-orang Arab yang tinggal di perkotaan. Mereka akan membawa anak-anak mereka ke perkampungan untuk disusui. Mengapa? Ibti'adan bihim an amradil mudud, karena mereka ingin menjauhkan anak-anak mereka dari penyakit-penyakit yang sering terjadi di perkotaan. Ya. Kita tahu bahwasanya orang kalau hidup di kota itu kehidupannya kotor, kehidupannya tidak teratur, ya. Dan juga tidak alami, sudah maju, banyak polusi, di mana-mana. Berbeda dengan yang di desa, kehidupannya masih asri, hijau, udaranya segar, awannya dan pemandangan di langit yang cerah. Berbeda dengan di kota, sumpah, kemeringat, apalagi ada suara halus. Ini yang terjadi juga ketika itu di Arab. Karena ada tulah khabar minal Arab ayasardil abna'ahum fil badni ibti'adan bihim an amradil mudud, dari penyakit-penyakit yang terjadi di kota. Rabbatan fi taqwiyati ajsadihim, karena mereka senang anak-anak mereka menjadi kuat jasadnya, badannya. Karena di sana kehidupannya masih asri, kehidupannya masih seger, enak, dan jauh-jauh dari penyakit. Wa ta'widan wa tarbiyatan lahum 'ala al-ihtimam 'ala nafsi mundu shighar, dan juga membiasakan dan mentarbiyah anak-anak mereka supaya mandiri sejak kecil. Walaupun nanti dikembalikan, mereka menyusui anak-anaknya sampai umur 4 tahun, ada yang sampai 8 tahun, ada yang sampai 10 tahun, kemudian dikembalikan ke keluarga. Tapi sebelumnya sudah disusui oleh ibunya, biasanya sudah disusui oleh ibunya. Sebagaimana Rasulullah SAW sudah disusui selama 7 hari oleh Aminah, kemudian dibawa kepada Suwaibah, budak dari paman yang dulah beberapa hari, kemudian pindah lagi dan bersama terakhir dengan Halimah As-Sa'di, yang mana ketika itu berkat kepada keluarga As-Sa'di. Qala al-Malik fadzallah ba'idan an tadlil al-ummahat wal jidat wa baqiyat al-aqarib, jauh dari intervensi ibu-ibu yang ada di perkotaan sana, juga dari keluarganya dan kerabatnya. Biasanya semakin dekat si anak ini dengan keluarganya, itu biasanya jadi manja. Maka ini yang diinginkan oleh orang-orang Arab yang tinggal di Khadar. Wa taqwiman li al-sinatihim minal lahli wa ghairihi min mufsidatil lughah, juga untuk menguatkan lisan-lisan mereka dari lahan. Karena kita ketahui bahwasanya orang yang tinggal di perkotaan datang ke kota itu orang-orang dari berbagai daerah, sehingga itu bisa merusak bahasa. Kita lihat ketika orang datang ke Jakarta, bahasanya macam-macam, udah gak jelas bahasanya apa. Ada bahasa Inggris campur bahasa Indonesia, ada bahasa Arab campur bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa campur bahasa Sunda, dan udah macam-macam. Nah, tapi kalau tinggal di daerah Bani, di Arab sana, maka lisannya lebih fasih. Inilah yang dilakukan para ulama setelahnya, di antara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ketika masih kecil dibawa ke daerah pedalaman untuk belajar bahasa yang lebih fasih atau bahasa Arab yang lebih fasih, sehingga terjauh lisan-lisan mereka dari alahan, kesalahan-kesalahan dalam mengucapkan di bahasa Arab. Nah, ini juga faedah yang bahwasanya dari kecil